Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, barakallahu fikum. InsyaAllah untuk mengisi waktu kita malam hari ini, kita akan melanjutkan pembacaan talqis kitab Ahkamil Udhiyati Wazzakah karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, dan kita sampai pada pasal yang ke-8, yaitu pasal yang menyebutkan tentang penyembelihan dan syarat-syarat penyembelihan. Telah kita sebutkan di antara syarat-syarat penyembelihan, dalam hal ini telah kita sebutkan 2. Yang pertama, seseorang disyaratkan dalam penyembelihan, orang yang menyembelih haruslah seorang yang berakal dan minimal berusia tamyiz atau berusia 7 tahun, sehingga tidak sah hewan yang disembelih oleh orang gila, orang yang mabuk, atau anak kecil yang belum mencapai usia mumayyiz. Demikian pula orang tua yang sudah hilang sifat tamyiznya, atau orang tua yang sudah pikun, atau yang lainnya dari golongan-golongan yang memiliki akal yang tidak sempurna. Kemudian syarat yang kedua adalah yang menyembelih diharuskan dari seorang muslim atau seorang ahlul kitab yang menisbatkan dirinya kepada agama Yahudi dan Nasrani. Nah, ini sudah kita sebutkan kemarin, kalau penyembelihnya dari seorang yang muslim maka jelas, maka sesembelihannya adalah halal. Maka demikian pula sesembelihan yang disembelih oleh ahlul kitab Yahudi ataupun Nasrani, Yahudi ataupun Nasrani, baik yang memeluk agama ahlul kitab yang masih murni, kalau seandainya dan itu tidak ada untuk sampai saat ini, atau yang mereka memeluk agama ahlul kitab dengan agama yang telah mereka rubah-rubah, seperti pada zaman kita sekarang ini. Juga apakah ahlul kitab tersebut dari keturunan Bani Israel, ataupun ahlul kitab tersebut bukan dari kalangan Bani Israel. Siapapun dia, keturunan apapun dia, selama dia menisbatkan dirinya kepada agama Yahudi dan Nasrani, mungkin kedua orang tuanya bukan Yahudi dan Nasrani, maka anak tersebut dianggap ahlul kitab, dan sesembelihannya hukumnya adalah halal untuk dimakan. Meskipun di sana ada di antara para ulama yang berpendapat bahwasannya yang dimaksud dengan ahlul kitab di sini adalah ahlul kitab yang mereka masih berpegang teguh dengan agama yang murni, yaitu agama tauhid. Di antara mereka ada yang mengkhususkan ahlul kitab tersebut adalah dari kalangan Bani Israel, sehingga kalau bukan keturunan Bani Israel maka tidak halal. Namun semua itu merupakan pendapat yang lemah. Yang rajih adalah seluruh yang menisbatkan diri kepada ahlul kitab Yahudi ataupun Nasrani, siapapun dia, seperti apa agama mereka, maka kesembelihan mereka halal. Dan ini merupakan mazhab jumhur para ulama, jumhur para ulama yang dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, demikian pula dikuatkan oleh Syekh Al-Allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Si'di dalam Taisirul Karimir Rahman, dan dikuatkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarhul Mumti', dan hal ini yang difatwakan oleh Lajnah Daimah yang diketuai oleh Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala. berdasarkan argumen atau dalil yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala melanjutkan mengatakan, wa amma sa'irul kuffari ghairi ahli alkitab fala yahillu ma zakkawhu limafhumi qawlihi ta'ala wa ta'amul ladzina utul kitab. Dan adapun seluruh orang-orang kafir selain ahlul kitab, seluruh orang-orang kafir selain Yahudi dan Nasrani, maka sesembelihan mereka tidak halal. Tidak boleh kita memakan sesembelihan mereka. Berdasarkan pemahaman yang difahami dalam firman Allah, wa ta'amul ladzina utul kitab, Allah mengkhususkan sesembelihan orang-orang ahlul kitab. Di Allah subhanahu wa ta'ala hanya mengkhususkan orang-orang tersebut yang dihalalkan sesembelihannya bagi umat Islam adalah utul kitab, yang mereka diberikan kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Fa inna alladzina utul kitab, karena sesungguhnya kalimat firman Allah alladzina utul kitab, orang-orang yang diberikan kitab atau ahlul kitab, ismun ismu mausulin wasilatuhu, merupakan isim mausul, kata sambung. Nah, ini beliau bahas dari tinjauan bahasa Arab. Dia adalah isim mausul bersama silahnya, kata sambung dengan sambungannya. Mungkin yang belum sampai pada pembahasan ini mungkin akan bingung, ini apa itu isim mausul, apa itu silatul mausul. Isim mausul, kata sambung, atau sambungan kata sambung, ini merupakan pembahasan yang dikenal di dalam ilmu bahasa Arab. Wahuma, dan keduanya, namun kita baca saja, wahuma, yaitu isim mausul, kata sambung dan sambungannya, bin manzilatil mushtaqi al-mutadhammin li sifatin ma'nawiyah yasbutul hukmu biwujudiha wa yantafi bi'adamiha. Dan keduanya, isim mausul dan yakni sambungannya, keduanya itu menduduki pecahan kata yang memiliki makna, yakni memiliki sifat ma'nawi, yaitu ahlul kitab. Yakni dikhususkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala alladzina, orang-orang yang, siapa itu orang-orang tersebut? Utul kitab, yang diberikan kitab. Sehingga khitabnya, arahnya yang dipahami itu hanya orang-orang khusus. Siapa itu? Yaitu yang diberikan kitab. Nah, sehingga hukumnya itu akan ada apabila silahnya itu ada. Namun apabila silahnya, sambungannya itu tidak ada, maka hukumnya juga tidak ada. Ya, ini maksudnya itu dikhususkan hanya pada alladzina utul kitab. Sesembelihannya orang-orang yang diberikan kitab, yaitu Yahud dan Nasara. Sehingga selain dari itu, maka difahami berdasarkan ayat tersebut, sesembelihan mereka tidak halal. Baik itu yang disembelih oleh orang-orang Buddha, atau disembelih oleh orang-orang Hindu, Konghucu, Majusi, orang-orang komunis, ya kan, dan yang lainnya dari orang-orang musyrikin, maka sesembelihan mereka tidak halal untuk dikonsumsi atau dimakan bagi umat Islam. Qala al-Imam Ahmad, berkata al-Imam Ahmad rahimahullah, la a'lamu ahadan qala bi khilafihi illa an yakuna sahib bid'ah. Saya tidak mengetahui seseorang yang menyelisihi permasalahan ini. Beliau tidak mengetahui adanya seseorang yang menyelisihi bahwasannya sesembelihan ahlul kitab itu halal bagi umat Islam, terkecuali dari kalangan ahlul bid'ah. Hanya saja kalau para ulama kan berselisih dobet ketentuan ahlul kitab itu apa saja. Apakah menyeluruh yang menisbatkan diri kepada agama Yahudi dan Nasrani, atau ahlul kitab di sini khusus dari Bani Israel saja, atau ahlul kitab ini khusus bagi orang-orang yang masih berpegang teguh dengan agama Tauhid seandainya. Mereka perselisihannya seputar itu, namun mereka tetap sepakat bahwasannya sesembelihan ahlul kitab itu halal bagi umat Islam. Sehingga tidak ada, kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, saya tidak mengetahui seseorang yang menyelisihi pendapat ini, terkecuali dari kalangan pengikut bid'ah, dari kalangan ahlul bid'ah. Wa naqala al-ijma' 'alaihi al-Khazin fi tafsirihi wa 'ala hadha fala yahillu ma dhabahahu syu'iyyun wal musyrikun sawa'un kana syirkuhum bil fi'li kaman yasjuduna lil asnam aw bil qaul kaman yad'una ghairallah. Al-Khazin, Al-Khazin ini merupakan seorang ulama, Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al-Baghdadi rahimahullah, Abu Al-Hasan, yang dikenal dengan Al-Khazin. Al-Khazin ini artinya itu penjaga, penjaga gerbang. Kenapa beliau mendapatkan gelar seperti itu? Karena memang dia waktu itu beliau mendapatkan amanah untuk menjaga maktabah, perpustakaan. Dan beliau pun amanah di dalam pemberian tugas tersebut, sehingga beliau dikenal dengan Al-Khazin, penjaga, penjaga, penjaga, penjaga, sampai sekarang ini pun digelari dengan Al-Khazin. Nama beliau adalah Ali bin Muhammad bin Ibrahim Al-Baghdadi Abu Al-Hasan rahimahullahu taala. Beliau menukil ijma', sepakat para ulama dalam permasalahan ini, yakni sesembelihan ahlul kitab adalah halal. Wa ala hadza, oleh sebab inilah, fala yahillu ma dzabahahu syu'iyyun, oleh sebab inilah tidak halal apa yang disembelih oleh orang-orang syuyu', yakni orang-orang ateis komunis yang tidak mengakui adanya Rabb, Tuhan. Wal musyrikun, demikian pula tidak halal sesembelihan orang-orang musyrik selain ahlul kitab. Sawa'un kana syirkun bil fi'l, sama saja apakah kesyirikan mereka berbentuk perbuatan seperti seseorang yang sujud kepada selain, sujud kepada berhala, atau kesyirikan mereka berbentuk ucapan seperti orang yang berdoa kepada selain Allah. Wala yahillu ma dzabahu tarikus shalah, tidak halal juga sesembelihan orang yang meninggalkan salat. Li'annahu kafir 'alal qaulir rajih, karena orang yang meninggalkan salat hukumnya adalah kafir berdasarkan pendapat yang kuat. Sawa'un tarakaha tahawunan am juhdan li wujubiha, apakah sama saja dia meninggalkan salat tersebut karena malas, atau dia meninggalkan karena mengingkari kewajiban salat. Wala yahillu ma dzabahu jahidu wujubi shalawatil khams walau shalla, tidak halal sesembelihan orang yang mengingkari kewajiban salat lima waktu meskipun dia salat. Illa ayyakuna mimman yajahu dzalik liqaunihi hadits ahdi bi islamin wa nahwi, terkecuali orang yang tidak mengetahui hukum salat, seperti contoh seperti orang yang baru saja masuk Islam. Nah, terkait dengan permasalahan yang terakhir ini, yaitu terkait dengan permasalahan hukum meninggalkan sholat, maka para ulama memang berselisih. Orang yang meninggalkan sholat ada beberapa keadaan. Yang pertama, dia meninggalkan sholat berkeyakinan bahwasannya sholat itu bukan syariat Islam, tidak diajarkan di dalam Islam. Ini jelas dia kafir. Kedua, orang yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajiban sholat lima waktu. Dia mengingkari sholat lima waktu ini tidak wajib, hukumnya sunnah. Maka para ulama juga sepakat, dia kafir meskipun dia mengerjakan sholat. Meskipun dia mengerjakan sholat, karena pengingkaran dia terkait dengan kewajiban sholat lima waktu menyebabkan dia kafir keluar dari Islam. Kemudian yang ketiga, yaitu keadaan seseorang yang meninggalkan sholat yang kemudian mungkin ditahan oleh penguasa. Ditahan oleh penguasa lalu diberikan pilihan, ente sholat atau ente milih dibunuh. Diberikan dua pilihan oleh penguasa, ente sholat, kalau enggak Anda dibunuh, dihukum mati. Ternyata dia lebih memilih hukuman mati. Saya enggak mau sholat, hukum saya mati mendingan. Orang yang seperti ini pun para ulama sepakat, orang tersebut kafir. Yang menjadi perselisihan adalah keadaan yang keempat, yaitu orang yang meninggalkan sholat karena malas. Yang dimaksud sholat di sini sholat lima waktu, ikhwan, bukan sholat secara umum ya, sholat lima waktu. Dia meninggalkan karena malas. Ini juga sebagian mereka merinci. Kalau dia mengerjakan meninggalnya itu malas dan yang dia tinggalkan itu adalah sholat secara terus menerus, maka dia kafir. Kalau dia malas mengerjakan sholat, terkadang enggak, terkadang sholat lagi, kalau ini belum kafir. Namun wallahu a'lamu bishawab, kita tidak akan merinci terlalu lebar untuk pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Orang yang meninggalkan sholat karena malas, apakah dia meninggalkannya yakni sebagian-sebagian sholat, atau dia meninggalkannya secara kesinambungan dalam waktu yang lama dia meninggalkan sholat? Yang jelas dia masih meyakini sholat itu syariat Islam, dia meyakini sholat itu hukumnya wajib, cuman karena dia dikalahkan oleh hawa nafsunya sehingga dia pun melanggar meninggalkan kewajiban sholat, sehingga dia pun berdosa dalam hal ini. Adapun hukumnya menurut pendapat wallahu a'lam bishawab yang lebih mendekati kebenaran, dia belum dikatakan kafir. Dia belum dikatakan kafir, namun dia telah terjatuh dalam dosa yang besar. Dosa yang besar yang terancam dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dengan kurun waktu yang sangat lama. Berdasarkan hujjah dalil yang mungkin pernah kita sebutkan pembahasan ini, yaitu hadis bitaqah, hadis kartu, bukan kartu remi ya. Ini kartu ya, ini pada nanti hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan membagi-bagikan kartu amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Masing-masing itu akan mendapatkan kartu catatan amalnya. Di antara hamba Allah Subhanahu wa taala ada seseorang yang nanti diberikan catatan amal kejelekan itu berjumlah 99 lembar. Satu lembarnya itu panjangnya sejauh mata memandang. Itu semua catatannya itu penuh dengan dosa. Semuanya. Satu lembar itu jauhnya sejauh mata memandang. Itu jumlahnya 99 lembar. Adapun perbuatan baiknya cuma satu lembar. Kecil lagi, hanya bertuliskan La ilaha illallah. Ini kebaikan dia. Dia hanya seorang muslim dan dia tidak pernah menggugurnya keislamannya. Adapun kebaikan lain, tidak pernah, sholat tidak pernah, puasa juga tidak pernah, zakat juga tidak pernah, apalagi buru-buru amalan sunnah yang wajib saja dia tidak pernah. Hanya La ilaha illallah. Yang sini 99 lembar, satu lembar panjangnya sepanjang mata memandang berjumlah 99. Yang di sebelah sini hanya satu lembar bertuliskan La ilaha illallah. Kemudian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kemurnian tauhidnya itu lebih berat mengalahkan 99 kejelekan yang pernah dia lakukan. Akhirnya dia pun dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala karena menjaga kemurnian tauhidnya. Nah, dengan dalil ini maka jelas kalau seandainya orang yang meninggalkan sholat karena malas itu kafir, tentunya hamba ini tidak akan lolos dari neraka karena dia tidak pernah mengerjakan sholat sama sekali. Amalan kebaikannya itu hanya bertuliskan La ilaha illallah. Dia tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah puasa, haji, apalagi amalan-amalan sunnah. Sehingga wallahu a'lamu bishawab, pendapat yang lebih mendekati kebenaran dalam hal ini terkait dengan orang yang meninggalkan sholat karena malas, belumlah dikatakan kafir. Dan ini pendapat sebagian para ulama, meskipun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau berpendapat orang yang meninggalkan sholat karena malas hukumnya adalah kafir. Berhujjah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufrin shalah. Perbedaan perjanjian kita, perbedaan antara seorang muslim dengan kafir adalah sholat. Faman taraka faqad kafar. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Maka dengan zahir hadis ini pun akhirnya para ulama mereka berpendapat demikian. Ketika dia meninggalkan sholat karena malas, hukumnya kafir. Namun hadis tersebut difahami oleh yang berpendapat tidak kafirnya, yang dimaksud dengan barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir, yang dimaksud dengan kafir di sini adalah kufrun duna kufrin. Kafir akan tetapi tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Wallahu a'lamu bishawab. Al-muhim, kembali dalam pembahasan sesembelihan ahlul kitab hukumnya halal bagi umat Islam, adapun selain dari ahlul kitab hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Wala yalzamu su'al amma dzabahahu al-muslimun aw al-kitabiyyu kaifa dzabahah. Dan tidak diharuskan kita bertanya tentang apa yang disembelih oleh seorang muslim ataupun ahlul kitab, bagaimana dia menyembelih. Yakni ketika kita diberikan mungkin sesembelihan oleh ahlul kitab, maka tidak diharuskan, tidak diperbolehkan bagi kita untuk bertanya kepada orang tersebut, ente Nasrani, kamu tadi menyembelih ini baca bismillah enggak? Ah, itu tidak boleh. Ketika Anda diberikan sesembelihan ahlul kitab dan Anda tahu itu adalah ahlul kitab, maka terima, halal. Tidak dilazimkan, tidak diperbolehkan untuk memberat-beratkan diri bertanya. Ini akan yakni membuat keraguan-raguan di dalam beragama. Ya, seperti halnya daging impor. Akhirnya terlalu berlebihan. Ini kira-kira ini disembelihnya ini baca bismillah enggak? Ya silahkan tanya pabriknya. Distributornya di Indonesia, tanya. Tolong pesan kepada pabriknya baca bismillah enggak? Repot. Repot, terlalu berat-beratkan diri di dalam beragama. Cukup ketika itu ahli kitab, maka halal ambil. Wa hal sama alaihi amla aula, apakah dia membaca bismillah atau tidak? Memberat-beratkan diri. Bal wala yang bagi, bahkan tidak selayaknya untuk bertanya demikian. Cukup terima. Anda tahu dia ahli kitab Yahudi ataupun Nasrani, terima ketika diberi. Nah, tidak perlu bertanya, ini baca bismillah enggak? Nah, tidak perlu. Ini memberat-beratkan diri. Li anna zalika min at-tanattu'i fid din. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam akala mimma dzabahahul yahud wa lam yas'alhum. Karena ini merupakan tanattu', memberat-beratkan diri di dalam beragama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam sabdanya, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Binasa, celaka orang-orang yang memberat-beratkan diri di dalam beragama. Rasulullah mengulang ucapannya sebanyak 3 kali. Saking pentingnya, perlu untuk difahami dan dijadikan sebagai tanbih bagi umat Islam. Jangan terlalu berlebih-lebihan memberat-beratkan diri di dalam agama Islam. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka dikenal sebagai sosok orang yang baik di dalam beragama, yang menjadi qudwah, suri tauladan bagi umat Islam. Di antara sifat mereka adalah mereka tidak memberat-beratkan diri di dalam agama Islam. Tidak memberat-beratkan diri, bukan kemudian meremehkan, ya. Tidak memberat-beratkan diri ini maksudnya tetap berjalan pada kadar syariat, jalan syariat tersebut. Jangan kemudian dipahami, oh jangan berat-beratkan diri lalu kemudian meremehkan. Nah, ini jangan. Tidak seperti itu yang diinginkan di dalam agama Islam. Tetap berjalan dengan syariat, namun jangan terlalu memberat-beratkan diri seperti ini, seperti itu. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, pernah makan apa yang disembelih oleh seorang Yahudi, dalam keadaan Rasulullah tidak pernah menanyakan kepada orang tersebut, kamu baca bismillah enggak? Tidak pernah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika diberikan, maka Rasulullah menerimanya, padahal yang memberikan adalah seorang Yahudi. Wa fi sahih al-Bukhari wa ghairihi an Aisyah radhiyallahu anha anna qauman qalu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sahih al-Bukhari dan yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasannya suatu kaum berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, inna qauman ya'tunana bilahmin la nadri adzakarusmallahi alaihi amla. Ada suatu kaum, yakni Yahudi ataupun Nasrani, mendatangi kami dengan membawa potongan daging. Kita tidak tahu apakah kaum tersebut ketika menyembelih hewan tersebut, mereka menyebut nama Allah atau tidak di dalam menyembelih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mengomentari ucapan mereka dan mengatakan, "Sammu alaihi antum wa kulu." Yakni kalian saja yang membaca bismillah ketika hendak makan lalu kemudian makan. Rasulullah tidak memerintahkan kalau gitu tanya dulu sana. Dia baca bismillah enggak? Rasulullah tidak mengatakan demikian. Namun Rasulullah hanya mengatakan sammu alaihi antum wa kulu. Kalau gitu baca saja bismillah, makan. Baca bismillah, makan. Nah, bismillah ini bukan berarti oh untuk menghilangkan syubhat kita itu, keraguan kita dengan baca bismillah. Bismillah maksudnya itu kalau mau makan baca bismillah gitu. Sudah cukup. Apakah itu berbentuk daging, apakah itu ya ini minuman ataupun roti, kalau makan baca bismillah. Sehingga kalau itu daging dari Yahudi ya baca bismillah juga tetap ketika hendak makan. Sehingga tidak perlu antum bertanya lagi sana-sana mencari informasi ini ketika menyembelih baca bismillah atau tidak. Nah, tidak boleh di dalam syariat yang seperti itu. Qalat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Rasulullah, "Wa kanu hadits-hadits ahdin bikufrin." Mereka ini yakni ada sekelompok orang yang wa kanu hadits ahdin bikufrin. Allah alam ini nyambungnya kemana ini? Oh naam. Fahami. Wa kanu hadithi ahdin bikufrin. Mereka ini, yakni mereka yang datang kepada Nabi dan bertanya ini adalah orang-orang yang baru meninggalkan kekufuran. Dalam artian mereka baru masuk Islam. Fa amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam bikufri aklihi duna ayyas'alu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kepada mereka, yakni sahabat tadi yang baru masuk Islam yang bertanya kepada Nabi untuk memakan daging tersebut tanpa Rasulullah memerintahkan untuk bertanya. Ma'a anal ati nabihi qad takhfa alaihim ahkamul Islam liqaunihim hadithi ahdin bikufrin. Bersamaan itu orang-orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini terkadang masih tersamarkan bagi mereka hukum-hukum Islam karena mereka adalah orang-orang yang baru saja meninggalkan kekufuran, dalam artian mereka baru masuk Islam. Inti pembahasannya adalah makanan ahlul kitab halal dan kita tidak boleh untuk memberat-beratkan diri dengan mencari informasi apakah dia ini baca bismillah atau tidak. Yang jelas kita ketahui itu ahlul kitab membawa daging kepada kita atau membawa sembilahan, maka terima. Hukumnya halal untuk dimakan. Nah, tanpa kita harus bertanya kepada mereka. Baik, selesai syarat yang kedua, kita lanjut ke syarat yang ketiga. Asyartus salis, syarat yang ketiga di dalam penyembelihan. Ayyaksida tazkiyata. Disyaratkan untuk meniatkan kurban pada saat menyembelih. Ketika dia menyembelih itu diniatkan ini sebagai kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk yakni daging seperti yang disembelih untuk dijual, nah, untuk dimakan. Namun statusnya ini adalah sebagai kurban. Sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dia meniatkan bahwasanya apa yang dia kurbankan ini adalah sebagai kurban untuk Allah Subhanahu wa taala yang disembelih tersebut. Sehingga untuk membedakan antara hewan yang disembelih untuk dimakan-makan dagingnya dengan hewan yang disembelih memang untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat, walaupun dalam hal ini tidak perlu untuk dilafadzkan niatnya seperti apa, nawaitu atau seperti apa, tidak perlu. Nah, karena niat itu tempatnya di dalam hati. Niat itu tempatnya di dalam hati dan dalam hal ini pun tidak pernah dinukilkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah melafadzkan niatnya. Tidak pernah. Apakah itu dalam sholat, dalam puasa, zakat, wudu, termasuk adalah dalam ibadah kurban. Sehingga niatnya di dalam hati, dia meniatkan apa yang saya sembelih ini adalah untuk kurban bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi taala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi illa ma zakkaitum terkecuali apa yang kalian sembelih. Yani apa yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan sebelumnya dari apa-apa yang diharamkan, di antaranya adalah hewan yang mati tercekik atau mati karena dipukul atau mati karena dipukul atau mati karena jatuh dari ketinggian, atau ada yang mati karena ditanduk atau yang diterkam oleh hewan buas. Kalau seandainya semua itu masih bernyawa, yang dicekik seandainya masih bernyawa, yang dipukul masih bernyawa, yang jatuh dari ketinggian masih bernyawa, atau yang mati ditanduk, yang ditanduk masih bernyawa, yang diterkam hewan buas juga masih bernyawa, itu akan menjadi halal illa mazakib, kecuali yang disembelih. Nah, ketika disembelih. Nah, disembelih, sehingga ini merupakan memberikan makna adanya niat khusus, perbuatan khusus untuk menjadikan hewan tersebut menjadi halal, terlebih lagi dalam ibadah kurban. Wa tadhiyatu fi'lun khasun yahtaju ila niyyah, yakni penyembelihan itu merupakan perbuatan yang khusus yang membutuhkan niat karena ibadah. Nah, innamal a'malu binniyat. Fa in lam yaqsudi wa in lam yaqsid at-tadhiyah lam tahill adh-dhabihatu. Kalau dia tidak meniatkan kurban untuk penyembelihan, maka tidak halal sesembelihannya. Yani dia tidak meniatkan. Seperti contoh seandainya dia dikejar oleh hewan, oleh sapi seandainya dikejar, mau ditanduk. Akhirnya untuk menjaga diri dia bawa parang ditebas. Ditebas. Dia membunuh hewan tersebut meskipun lehernya yang ditebas, kerongkongannya putus. Namun ketika dia menebas, membunuh hewan tersebut, mengalirkan darah hewan tersebut, bukan niat untuk kurban, namun untuk menjaga diri, maka hewan tersebut tidak halal untuk dimakan. Kenapa? Karena dia tidak ada niat untuk menyembelih, dalam artian menyembelih hewan tersebut yang menjadikan maka daging dari hewan tersebut halal. Namun dia membunuh hewan tersebut disebabkan karena untuk menjaga diri, sehingga dia tidak ada niat. Lalu bagaimana dagingnya? Haram untuk dimakan, tidak halal untuk dimakan, apakah itu sapi, kambing ataupun yang lainnya. Nah, di sini beliau sebutkan misal contoh antasula alaihi bahimatun fayadbahuha lidifai an-nafsi faqat. Contoh ketika ada hewan ternak yang menyerang dia, akhirnya dia pun menyembelih hewan tersebut, ditebas untuk menjaga diri. Beliau contohkan maka tidak halal ketika dia memang ketika menyembelih tersebut betul-betul untuk menjaga diri. Namun kalau di situ dia sertai dengan niat seandainya untuk menjaga diri sekali bismillah sekalipun dengan niat kurban disembelih, maka halal. Maka halal. Namun kalau dia hanya sekedar memotong, membunuh hewan tersebut untuk menjaga diri, maka tidak halal dagingnya. Nah, dan ini insyaallah bisa dibedakan disebabkan karena niatnya. Baik, yang keempat. Syarat yang keempat. Dari syarat yang ketiga adalah dengan niat kurban. Syarat yang keempat, asyartur rabi' alla yakuna dzabhu li ghairillah. Hendaklah sesembelihan tersebut tidak diserahkan kepada selain Allah. Yakni dia menyembelih tersebut jangan diserahkan untuk selain Allah. Siapapun dia. Dia menyembelih dengan menyebut mungkin nama penjaga hutan. Dia membelih seekor sapi dengan niat untuk Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Atau mungkin dia penguasa laut ini. Walau meskipun dia menyembelih itu yang dia niatkan untuk Rasulullah, untuk para malaikat, tidak diperbolehkan. Karena az-zabhu, berkurban, menyembelih, itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Sehingga apabila itu ibadah, maka tidak boleh diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala siapapun dia, meskipun itu rasul, meskipun itu malaikat, siapapun dia, tidak boleh diserahkan kepadanya ibadah. Inilah yang dinamakan tauhid. Hanya mengisahkan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam jenis-jenis ibadah yang banyak. Semuanya diserahkan kepada selain Allah. Apakah ibadah yang terkaitan dengan perbuatan kita atau ibadah yang terkait dengan kalbu hati kita? Semuanya diserahkan kepada selain diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak diperbolehkan diserahkan kepada selain Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man dzabaha bi ghairillah." Allah Subhanahu wa taala melaknat. Allah Subhanahu wa taala melaknat. Dilaknat menunjukkan ini merupakan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang mereka menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana li ghairillah lam tahilla dzabihah. Apabila hewan tersebut disembelih untuk selain Allah, maka tidak halal sesembelihannya. Tidak sah kurbannya, juga tidak halal untuk dimakan dagingnya. Kalladzi yadzbahu ta'dhiman lisanan, seperti seseorang yang menyembelih hewan sebagai bentuk pengagungan kepada berhala. Au sahibi qabrin, ataukah dia menyembelih tersebut sebagai pengagungan untuk penghuni kuburan. Au malakin, atau untuk malaikat. Au walidin, atau untuk ayah, ibu, ataupun yang lainnya. Dia serahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diperbolehkan. Hukumnya haram, dagingnya juga haram. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan deretan makanan-makanan yang diharamkan, di antaranya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma dzubiha 'alan nusuk, dan apa yang disembelih yang diserahkan diperuntukkan kepada berhala. Jenisnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diharamkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, zalikum fiskun, karena semua itu di antaranya adalah menyembelih untuk berhala, itu merupakan perbuatan kefasikan, syirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini syarat yang keempat. Hendaklah sesembelihan tersebut tidak diserahkan kepada selain Allah. Yang kelima, syarat yang kelima, asyartul khamis, alla yusamma 'alaiha isma ghairillah, ismu ghairillah. Hendaklah dia tidak menyebut ketika menyembelih kecuali nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membaca bismillah. Tidak boleh dia mengatakan bismi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau dia mengatakan bismi Jibril alaihi salam, atau bahkan dia mengatakan bismi Niroro Kidul. Seandainya, tidak halal. Tidak halal. Dia harus ketika menyembelih, sebelum dia menyembelih, membaca basmalah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau dia seandainya menyebut nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus? Jadi dia tidak membaca bismillah, namun membaca Bismirrahman, atau dia Bismirrahim, bukan bismillah, tapi Bismirrahman, Ar-Rahman nama Allah, Bismirrahim, Ar-Rahim juga nama Allah. Apa hukumnya? Ini pernah ditanyakan kepada Lajnah Daimah di sebagian wilayah. Itu kalau ada orang yang menyembelih membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu langsung mereka tinggalkan sesembelihannya itu. Tidak nyambung katanya. Ar-Rahman itu maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Kok menggorok hewan? Iya kan? Ini kan pengasih, ngasih, ya pengasih, kasih sayang itu kan mencakup keseluruhan manusia dan hewan. Ini bacanya Allah yang maha kasih sayang, tapi yang mau dilakukan ini apa? Pembunuhan ini. Iya kan? Makanya sebagian wilayah mereka ketika ditanyakan kepada Lajnah Daimah, mereka langsung tinggalkan hewan, tidak mau, enggak nyambung. Akhirnya mereka bertanya, apakah halal sesembelihan ketika menyebut Bismillahirrahman? Maka Lajnah Daimah mengatakan bahwasanya makanannya tersebut atau sesembelihan tersebut hukumnya adalah halal, karena Ar-Rahman itu juga nama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hendaklah seseorang itu mencukupkan diri dengan apa yang dipraktekkan oleh Nabi. Dan dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika hendak menyembelih, atau Bismillahirrahmanirrahim, atau Bismirabbil Ka'bah, tidak pernah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih, beliau membaca Bismillah tanpa tambahan Ar-Rahman, tanpa tambahan Ar-Rahim. Mencukupkan diri dengan Bismillah. Loh, apakah ada lanjutannya ketika menyembelih hewan kurban? Nanti ada sendiri babnya yang akan membahas apa saja yang dibaca oleh si penyembelih saat menyembelih hewan kurban. Misal bi ai, misal contoh ayyakula bismin nabi au jibril au fulan fa in sama alaiha isma ghairillah lam tahilla wa in zakara ismallahi ma'ah. Ini perlu diperhatikan. Seperti seorang yang menyebut demi, yakni dengan nama Nabi Muhammad, atau dia dengan nama Jibril, dengan nama fulan, dia menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala ketika menyembelih, meskipun dia membarengi dengan nama Allah. Perhatikan, meskipun dia membarengi dengan nama Allah. Seandainya dia bismillah wa bismin nabi, dengan nama Allah dan dengan nama Nabi. Atau dia bismillah wa bismi Jibril, dengan nama Allah dan nama Jibril. Walaupun dia menyebut nama Allah, namun dia membarengkan, menggandengkan nama Allah dan nama makhluk pada saat menyembelih, falam tahil, tidak halal. Tidak halal, karena tauhid itu hanya satu, hanya untuk Allah. Sehingga ketika dia hendak menyembelih, harus hanya nama Allah yang disebut, tidak diperbolehkan untuk menyertakan di situ pada saat menyembelih nama selain Allah Subhanahu wa taala, apakah itu nabi, malaikat ataupun yang lainnya. Maka apabila demikian tidak halal disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Liqaulihi taala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, di antara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma uhilla li ghairillahi bih. Di antara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hewan-hewan yang disembelih untuk selain Allah. Di dalam yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafisq. Dan janganlah kalian memakan hewan-hewan yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya itu perbuatan fasik. Wa fil hadits sahih al-Qudsi, di dalam hadis sahih, hadis Qudsi, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraku wa syirkah." Barang siapa beramal dengan suatu amalan yang dia menyekutukan aku dengan selainku, disertakan, disekutukan, yakni dibarengkan Allah dengan yang lainnya, maka aku meninggalkan dia dan aku tinggalkan sekutunya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini hukumnya adalah haram karena dia masuk dalam kategori menyembelih dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Lalu bagaimana dengan orang yang lupa dengan membaca bismillah ketika hendak menyembelih? Maka insyaallah pada pertemuan yang berikutnya akan disinggung oleh beliau di sini terkait dengan permasalahan tersebut. Naktafi bihadzal qadar, insyaallah kita cukupkan sampai sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan dipahami, dan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya aku minkum, subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.